peduli semua kata orang. Pergi melihat keramaian. Suasana kita turut gembira, duduk senang dengan teman-teman, tangan semua terangkat dan ikut bergoyang. Sangat senang dengan mobil orang tua, berhasil menarik perhatian semua wanita. Mobil mama, mobil papa, kembalikan tepat waktu sampai di rumah.